Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Salatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa huwa ar-ra'ufur rahim wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ihshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana irzuqna taubatan qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita saat ini untuk kita bisa berkumpul di tempat ini untuk belajar agar kita semakin dekat kepada Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dan disampaikan kita oleh Allah kepada tujuan kita, yaitu mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita membaca kitab hikamnya Ibn Athail As-Sakandari, ada muqaddimah yang kita ambil dari ringkasan kitab Sahih Bukhari, yaitu Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-157 Anin Nu'man. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man, hadis yang ke-157 diriwayatkan dari Sayyidina Nu'man, betul ni? Anin Nu'man Ibn Muqrim qala, beliau berkata, syahidtu, aku menyaksikan, al-qitala, peperangan. Sayyidina Nu'man menghadiri sebuah peperangan ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah. Wa kana, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lam yuqatil fi awwalin nahari. Idza lam yuqatil fi awwalin nahari. Jadi Rasulullah itu kalau tidak memulai perang di awal waktu pagi, intadhar, beliau menunggu, hatta tahubbul arwah, sampai ada tertiup angin-angin dingin. Maksudnya nunggu waktu dingin. Jadi kalau tidak pagi, ya sore. Watahduru sholat, dan sampai hadir waktu sholat. Sholat ini diterangkan dalam hadis lain, sholat duhur. Ringkasnya dari hadis ini, Nabi SAW di dalam berperang juga memilihkan waktu yang tepat untuk umat beliau, agar tidak sampai mereka terbebani dengan perang itu adalah harus keluar tenaga. Tidak, jangan sampai capek tenaga dalam perang dikumpulkan dengan capek karena kena terik matahari di siang hari. Maka ini adalah strategi juga. Kalau seandainya para pejuang itu mengambil cara yang dihadirkan Nabi, tentu ada hikmah di balik itu semuanya. Jadi kalau tidak di pagi hari, ya ambil waktu menjelang setelah duhur, mulai redupnya matahari. Ini adalah diambil oleh para syurah hadis tata cara perang yang baik di awal waktu, karena itu adalah keberkahan. Allah barik fi bukurati, Allah mabarik fi bukuri ummati. Nabi Muhammad pernah mendoakan, ya Allah berkailah umatku itu di pagi harinya. Bukan berarti di waktu yang lain tidak ada. Memang paling bagusnya adalah memulai di pagi hari, bekerja dan sebagainya dimulai di pagi hari, termasuk di dalam peperangan. Kalau sudah siang ini, kalau sudah siang ini waktunya capek. Dalam kebiasaan sehari-hari pun dihimbau untuk kita bisa qailulah, istirahat sejenak untuk bisa kita jadikan bahan atau untuk persiapan kita agar kita bisa bangun malam nanti. Di dalam peperangan pun Nabi juga begitu, jangan sampai di siang hari, tapi ditunda oleh Nabi sampai setelah waktu duhur, hingga sampai terasa waktu itu suasana lebih redup, lebih sejuk, tidak di saat panas-panasnya. Kita lanjutkan juga, ini masih dalam suasana urusan kita dengan orang luar Islam. An Asma ibnatu ibnati Abi Bakrin, dari Sayyidah Asma, saudarinya Siti Aisyah. Sayyidah Asma juga banyak riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Asma itu adalah saudari daripada Siti Aisyah binti Abi Bakrin. Qalat, beliau berkata, Qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun, telah datang kepadaku ibuku dalam keadaan musyrikah. Jadi Sayyidah Asma itu kedatangan ibundanya yang dalam keadaan musyrikah. Masih dalam keadaan musyrik. Fi ahdi Quraisyin, di saat terjadi di masa perjanjian antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy, it'ahadu Rasulullah, tatkala mereka membuat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada masa antara Nabi dengan orang-orang Quraisy untuk hidup berdamai di saat mereka sebelumnya terjadi perseteruan peperangan, ada akad damai saat itu. Amuddatihim, atau saat itu. Jadi di saat ada akad damai antara orang kafir Quraisy dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah ibuku, kata Sayyidah Asma, ma'abiha, dengan ayahandanya, yaitu Harith. Jadi Siti Asma kedatangan ibunya dengan kakeknya dari ibunya. Fastaftat Rasulullah. Kemudian Sayyidah Asma ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat 'alayya, ibuku telah datang kepadaku dan dia adalah belum beriman, belum masuk Islam. Wa hiya raghibatun, dan dia ada keinginan." Ada mengatakan keinginan untuk mendapatkan dunia daripada Sayyidah Asma, ada mengatakan ada ingin untuk kenal Islam. Ada ibu, karena dia adalah ibunya, pengen datang kepada Sayyidah Asma, barangkali ada sesuatu yang bisa diambil dari Asma, apakah pemberian gandum atau makanan atau apa, atau hadiah. Jadi raghibatun, ada keinginan dari saya. Dia datang kepadaku, ya Rasulullah, ibuku, dia menginginkan sesuatu yang aku miliki. Ibunya masih kafir, lalu minta misalnya, Asma, beri aku makanan, beri aku minuman. Datang kepada Sayyidah Asma. Afa asiluha, apakah boleh aku menyambung silaturahmi dengan ibuku? Lihat indahnya Islam. Qala, Nabi mengatakan, na'am silha, siliha. Iya betul, kau sambung dengan ibumu biarpun dalam keadaan kafir. Begitulah pendidikan dari Nabi SAW. Perbedaan agama tidak harus menjadikan orang itu harus bermusuhan, akan tapi bisa saja hidup berdampingan baik, dan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apalagi seorang ibu, ibunya masih kafir, tapi Nabi tetap menghimbau agar menyambung silaturahmi dengan ibunya yang masih kafir sekalipun, atau bapaknya yang masih kafir sekalipun. Banyak di antara saudara-saudara kita yang masuk Islam, tapi ibundanya masih dalam keadaan kafir, ayahandanya masih dalam keadaan kafir. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah masuk Islam ini? Sambung silaturahmi dengan orang tuanya yang masih kafir, dan hubungan baik dengan mereka. Dan Al-Quran juga menjelaskan, wa in jahadaka, kalau mereka berusaha, ala antusyrika bima laysa laka bi ilm, kalau mereka mengajakmu untuk syirik, menyekutukan Allah, keluar dari Islam, jangan dipatuhi. Fala tuti'huma, jangan kau patuhi. Tapi kalau dia ada datang bertemu dan biasa-biasa saja, tidak ada misi untuk menjerumuskan kamu, maka kamu tetap wajib berhubungan baik dengan mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, hendaknya kau bisa bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Ini indahnya pendidikan dalam Islam. Ibu yang kafir sekalipun, kafirah, atau seorang bapak yang kafir sekalipun, selagi mereka tidak berusaha untuk membawa dirimu kepada kekafiran, menyekutukan Allah, maka hendaknya engkau tetap menyambung silaturahmi dan bergaul dengannya dengan baik. Kalau mereka lapar, kau kasih makan. Kalau sakit, kamu obati. Dan jangan menyakiti mereka. Inilah pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam luar biasa. Sekarang ada orang dengan sesama Islam mencaci maki, mengolok dan sebagainya. Bahkan kalau kita lanjutkan bagaimana peperangan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita bicara perang yang sudah kita sampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajari dalam peperangan? Jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh orang tua. Kalaupun membunuh, aqsinul qitlata, kalau kau bunuh orang kafir, bunuh dengan cara yang baik, langsung mati begitu. Jangan kau cincang, jangan kau siksa dengan itu. Sudah, kalau bunuh, bunuh, selesai. Kalau memang dalam sebuah peperangan, bunuh, bunuh dengan cara yang paling cepat. Tidak boleh coplok matanya, tidak boleh hidungnya, tidak boleh. Sekarang ada orang Islam bunuh orang Islam. Allahu Akbar. Apa ini? Dari mana itu? Pendidikan dari mana? Tidak ada. Jadi indah Islam itu. Rahmatnya Nabi SAW. Memang kebenaran, kebenaran akan tapi lihat. Kita harus mengatakan akidah sesat, sesat. Akidah keluar dari Islam, keluar dari Islam. Akan tapi menyikapi mereka-mereka orang yang keluar dari Islam. Tentunya harus ada aturannya. Memang dalam agama kita harus orang murtad itu boleh dibunuh. Keluar dari iman boleh dibunuh. Akan tapi di situ ada aturannya. Ada namanya istitab. Diminta untuk tobat dulu, didudukkan, disandarkan, diingatkan. Kalau diingatkan pertama yang belum mau, diambil, dipanggil orang yang bisa menasihatinya, yang sekiranya bakal didengar omongannya, dan seterusnya. Istitab. Berkali-kali disuruh tobat. Kalau ternyata dia masih membangkang, tidak mau tobat, berarti memang mau mati. Bahkan di atas kepalanya ditaruh pedang. Kamu tobat atau tidak? Biarpun mula-mula tobat takut karena pedang, tidak ada masalah. Yang penting kembali, karena dia adalah aslinya seorang yang beragama Islam, Muslim. Akan tapi ketahuilah, di saat orang keluar dari manhajnya Nabi SAW, muncul kebrutalan-kebrutalan. Orang Islam dibunuh oleh orang Islam. Ada ngebom masjid, ngebom kaum muslimin. Bukan manhaj kita, bukan manhaj ahli sunnati wal jamaati. Bukan manhajnya Nabi SAW yang penuh kasih, yang mab'uts, yang Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat untuk semesta. Akan tapi sisi lain Nabi Muhammad mengatakan, kafir, kafir. Ini katakan musyrikah, ibuku musyrikah. Jangan sampai kita mengatakan, oh agama sama, ini keblinger juga ini. Enggak, musyrik, musyrik, kafir, kafir. Agama di luar Islam, kafir, selesai. Tapi bukan berarti kita langsung kita bunuh mereka tetangga. Oh, enggak, hidup, cara hidup baik diajarkan Nabi. Kita itu berada di dua kutub ekstrim. Yang pertama adalah tidak bisa melihat kekafiran-kekafiran. Jadi menganggap semua agama itu sama. Yang penting dia mengajarkan kebaikan. Nah ini agama sama bagaimana? Ini adalah model-model liberalis. Orang-orang kacau. Sisi lain ada saudaranya bilang kafir. Kafir membunuh. Nah, ini juga enggak benar ini. Kita berada di dua kutub ekstrim. Makanya manhaj kita manhaj wasatiyah. Tengah-tengah. Kafir-kafir. Keluar dari iman, beriman. Kita katakan ini adalah aliran. Yang mengatakan ada Nabi SAW Muhammad keluar dari iman. Yang mengkafirkan orang-orang soleh seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau benar dia meyakini kekafirannya. Mengatakan misalnya. Ada perubahan di dalam Al-Quran misalnya. Atau mengkafirkan para ulama-ulama. Mengkola li akhihi ya kafir faqad ba'ah biya. Ala nafsihi. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, maka kembali kepada dirinya. Sehingga mengkola li akhihi ya kafir. Kalau ada orang mengatakan pada saudaranya, ya kafir, hei orang kafir. Padahal saudara adalah orang beriman. Balik kepada dirinya sendiri. Menuduh orang kafir tidak gampang. Sekarang begitu mudahnya orang menuduh ini kafir, syirik, syirik, syirik. Ini adalah problem, problem umat. Jadi kita berada di dua kutub ekstrim. Dan alhamdulillah manhaj kita manhaj wasati. Tapi wasati kita huruf wasati benar. Bukan wasati minggir sampai derajat orang yang gak bisa meyakini kebatilan-kebatilan. Sehingga gak ada. Sehingga orang sesat pun gak bisa dikatakan sesat. Sudah jelas agama itu adalah sesat. Agama itu melanggar bahkan keluar dari iman. Agama mengkafirkan. Gak ada takfir dalam Islam itu. Kafir itu ada kaidah-kaidahnya. Seseorang jangan dikeluarkan dari syahadatnya kecuali dengan yakin. Kalau kita sudah yakin bahwasanya orang tersebut berasyhadu alla ilaha illallah syahadat Muhammadur Rasulullah, jangan dikeluarkan kecuali dengan keyakinan. Kecuali dia dengan terang-terangan aku punya keyakinan seperti ini loh. Dan keyakinan itu bertentangan dengan akidah, baru kita katakan dia adalah kafir karena omongannya ini. Pun demikian tidak langsung kita bunuh, akan tapi perlu nanti istitab. Disuruh tobat dulu. Jadi indah, jangan sampai manhaj Islam itu dicemarkan oleh sebagian orang yang mereka tidak kenal dengan Islam sama sekali. Mereka merusak Islam, mereka merendahkan Islam. Mereka ingin Islam itu kacau. Agar dipandang oleh orang-orang kafir sana, Islam itu kejam. Dan bisa saja sebetulnya umat kita ini dalam satu keadaan, satu mengalami satu goncangan kejiwaan yang sangat parah. Kapan itu? Di saat muncul orang ekstrim, dikit-dikit mengatakan kafir, dikit-dikit mengatakan kafir, maka ini ada orang yang, apalagi ada sekelompok kaum muslimin yang tidak bisa hidup berdampingan dengan orang selain Islam, kalau yang ngajak perang atau ini, maka muncul orang Islam yang ingin membela Islam, ingin menampakkan sifat moderatnya Islam, tengah-tengahnya Islam, sifat Islam itu adalah bukan ekstrim, akan tetapi dia kebablasan menjadi kutub yang berbeda. Ini kutub ekstrim mudah mengkafirkan, akhirnya muncul sekelompok manusia kutub yang lain, yaitu apa? Sudah enggak punya kecemburuan. Jadi sampai muncul kelompok yang mengatakan semua agama sama, enggak perlu kita ribut. Apakah itu Nasrani atau Yahudi, itu semuanya sama. Ini keblinger. Ini juga problem dua-duanya. Tidak, kita tidak di sini, tidak di sini. Dan dua kutub ini membahayakan dalam Islam. Dua kutub membahayakan dalam Islam. Karena dua-duanya bukan Islam. Islam harus ada. Nabi Muhammad mengatakan kafir, kafir. Kalau kita mengatakan, wahai saudara-saudara kaum yang beriman, kalau kita mengatakan orang Nasrani adalah kafir, bukan berarti kita ngajak perang. Seperti orang Nasrani sendiri mengatakan kita kafir menurut mereka. Nyantai, biasa. Itu bukan sebuah permasalahan. Karena apa? Ini keyakinan, akidah. Sekarang mulai digerakkan di kampus-kampus, lihat. Orang Kristen saja di sekolah Kristen mengatakan bahwasanya agama kita agama yang salah. Agama yang batil. Agama yang kafir menurut mereka. Kenapa kita tidak berani mengatakan yang demikian? Padahal sudah dikatakan, lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab. Min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir adalah dari orang musyrik dan ahli kitab. Ini adalah muncul kelompok-kelompok aneh di sini. Ini kutub ekstrim. Kita mengatakan orang Nasrani adalah kafir. Wahai hamba-hamba Allah yang semoga mendapatkan petunjuk dari Allah semuanya. Orang Nasrani kafir. Akan tapi lihat, ini adalah masalah urusan akidah. Masalah hidup kebersamaan, biasa saya jual beli dengan Anda. Anda mengatakan saya kafir. Anda mungkin orang Nasrani, ada mendengar suara ini. Anda mengatakan orang Islam adalah agama yang batil. Di dalam lingkungan Anda mengatakan Islam adalah agama batil. Tidak ada Nasrani yang meyakini agamanya lalu mengatakan Islam juga benar. Kalau dia meyakini Islam benar, pasti pindah ke Islam. Ini agama itu ada aturan. Agama ada yang harus diyakini. Agama Hindu meyakini agama Nasrani salah. Agama Nasrani mengatakan agama Hindu. Dengan meyakini meyakini maksudnya agama lain berbeda, ini tidak harus berperang. Meyakini agama lain batil tidak harus berperang. Ini loh Islam yang diajarkan oleh Islam. Yakin itu adalah kafir, itu keluar dari Islam. Tapi setelah itu bagaimana? Kita hidup berdampingan. Itu yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat contohnya. Ada seorang wanita, yaitu Sayyidah Asma. Kedatangan ibundanya yang kafir. Kafir! Dekat pada zaman Nabi. Bahkan beliau adalah sangat sering ketemu Nabi. Dan beliau adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Dan punya jasa dalam perjuangan hijrahnya Nabi. Dia punya perjuangan waktu Nabi Muhammad hijrah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga Sayyidina Abu Bakar semuanya punya kiprah. Dari Sayyidah Asma, Sayyidina Abu Bakar sendiri, sampai budaknya Sayyidina Abu Bakar, lihat, yang menggembalakan kambing untuk menutupi jejak Nabi, Sayyidah Asma yang mengirim Nabi sampai tidak ada pengikatnya yang dikirim untuk Nabi makanan waktu Nabi Muhammad di gua. Sampai ikat pinggang yang dirobek jadi dua, sampai dikatakan Asma dzatun nitqaini, Asma yang punya ikat pinggang yang dibelah jadi dua. Semuanya punya perjuangan sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diambil oleh Rasulullah sebagai istri. Dan ini adalah kemuliaan untuk keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Lah ini Sayyidah Asma punya ibu kafirah. Tidak dikatakan oh bukan kafir, tetap musyrikah. Dan enggak ada musyrikah. Akan tapi bagaimana ya Rasulullah, apakah aku akan menyambung silaturahmi dengan ibundaku yang musyrikah itu? Nabi Muhammad menjawab, "Iya, tetap kau wajib." Bukan berarti oh itu bukan musyrikah. Itu juga oh, enggak ada begitu. Musyrikah ya musyrikah. Cuma Nabi tetap menyuruh kebaikan. Ini loh keyakinan. Kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh pemikiran-pemikiran yang ngaco itu. Seolah-olah agama sama semuanya. Enggak beda. Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Agama yang benar adalah Islam yang harus kita yakini. Akan tetapi dengan keyakinan ini bukan berarti kita harus membuat atau kita membunuh semua yang berbeda dengan kita. Oh tidak. Kemudian peperangan dalam Islam terjadi pembunuhan itu pun ada sebabnya. Kemudian setelah peperang pun ada aturannya yang sangat indah. Seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sepintas tentang riwayat-riwayat yang kita nukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi mengajarkan kebaikan kepada siapapun, kepada diri kita sendiri, sehingga kebaikan diajarkan Nabi untuk diri kita sendiri, sehingga tidak boleh kita minum khamr yang akan menjadikan akal kita rusak. Kita tidak boleh minum racun menjadikan jasad kita rusak. Dan kita harus dalam diri kita lihat, kita tidak boleh walatuhlu bi'aitikum ila tahluketi. Jangan sampai kau membuat sesuatu yang dirimu bakal hancur. Membunuh-bunuh diri juga tidak boleh. Kemudian keluargamu lihat, kehormatan keluarga, pernikahan yang sehat dan seterusnya. Didik anak, masyarakat, terus sampai di luar Islam pun Nabi mendidik. Sehingga kebaikan yang diajarkan Nabi, kebaikan di diri, kebaikan di keluarga, kebaikan di masyarakat, kebaikan di umat, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Itu adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja insyaAllah. Kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Yang kita sudah sampai kepada hikmah yang ke... Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin illa anqal. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-245. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin illa anqal. Dalla biwujudi atharihi. Dalla biwujudi atharihi. Menunjukkan athar. Athar ini adalah semesta ini. Athar. Jadi kalau ada orang berjalan, maka jejaknya, bekasnya itulah athar. Jadi kalau ada orang melihat bekas kaki, berarti meyakini tadi ada orang yang berjalan. Maka bekas kaki namanya athar. Kalau kita melihat semesta ini, maka ada yang menciptakan. Maka sang pencipta adalah Allah dan semesta adalah athar. Dan semuanya meyakini yang demikian itu. Hanya orang yang gila saja yang tidak meyakini adanya pencipta. Semesta sebesar ini, kita ambil dari contoh yang sangat kecil. Semuanya tentu ada yang menciptakannya. Kalau kita melihat buku gelas tutup, biarpun kita tidak mengetahui siapa yang membuat, semuanya yakin bahasanya ini ada yang membuat. Kalau ada yang mengatakan, oh ini terjadi begitu saja dengan sendirinya, pasti dia sudah gila. Dia masuk rumah sakit gila. Semuanya. Anda yang punya HP, pulpen, gelas, dan sebagainya, semuanya ada yang menciptakannya, membuat. Biarpun kita tidak mengetahuinya. Kita agak gede lagi. Dari gelas menjadi meja. Ada yang membuat atau tidak? Pasti. Kalau ada yang ngomong meja itu terbuat dengan sendiri, dan tadi jalan sendiri ke sini, enggak? Ini orang gila. Baik, kemudian kita berbuat lebih gede lagi masjid. Ada yang membuat atau tidak? Baik, semuanya. Baru kita terus lebih luas lagi, kota, sampai bumi, sampai langit. Sama kasusnya bagi orang yang berpikir. Jadi semua ada yang menciptakannya. Maka ini semua athar, hasil ciptaan Allah. Jadi dengan melihatnya, dalla biwujudi, maka sebetulnya wujudnya ini semuanya, semesta, jagat raya dengan isinya, bumi langit dengan isinya, athar ini, ini menunjukkan, dalla menunjukkan ala wujudi asma'ihi, menunjukkan akan nama-nama Allah. Coba, di saat ada bumi, maka muncul nama Allah, Khalikud. Al-Khalik yang menciptakannya. Maka di saat orang melihat sesuatu ini, maka akan muncul nanti kesadaran akan adanya nama-nama. Nama-nama yang menciptakannya. Jadi kalau proses akidah, keyakinan yang dijelajah oleh para filsuf mengembara dengan akalnya untuk mencapai kepada satu kesadaran bahasanya di situ ada Tuhan. Menjelajah alam semesta ini. Biarpun belum mengerti namanya Allah itu belum. Tapi semuanya para filsuf mengatakan bahasanya, para pemikir mengatakan ini adalah adanya sang pencipta. Makanya ada sang pencipta. Setelah mengetahui karya kreasi, karya, maka setelah itu akan meyakini adanya sang kreatornya, yang menciptakannya, yang membuatnya. Makanya muncul pembuat, pencipta. Setelah ini melihat kita makhluk, maka muncul nama, namanya Khalik, sang pencipta. Kemudian lihat kok matahari terbit, rapi, bintang gemintang, rembulan. Lihat semesta semuanya. Dengan planetnya yang semuanya berjalan begitu rapinya, mengikuti garis edarnya tanpa ada benturan dan sebagainya. Ini mesti ada yang menjaga, mudabbir namanya. Atau yang ngurusi, kalau bahasa kita yang ngurusi. Kalau tidak ada ngurusi pasti berantakan, kan begitu ya? Rumah kecil tidak ada ngurusi berantakan. Berarti rapinya semesta ini betul ada yang ngurusi. Lah muncul nama ngurusi, yang ngurusi. Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Qayyum atau Al-Mudabbir. Nah ini, jadi itu setelah kita melihat semesta ini tentu akan ada kesadaran bahwasanya ada sang setelah kita menyaksikan ciptaan ini maka akan muncul keyakinan yang menciptakan, ada nama yang menciptakannya. Kemudian setelah itu lihat macam-macam. Kalau hujan ada yang memberi hujan. Apalagi yang memberi minum, memberi makan, semuanya akan kembali kepada sang pencipta, sang penurun hujan, sang cuman namanya belum mendapatkan syariat. Ini secara pemahaman dulu ini. Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita berpikir, kapan kita melihat sesuatu, atar, bekas, tentu setelah itu kita meyakini ada yang membuat. Pasti kita beri nama. Biarpun belum tahu namanya. Contoh saja ada sebuah lagu nasyid. Biar kita sudah tahu lagunya, tentu ada yang menciptakannya. Siapa ini? Dia pencipta lagu. Tidak tahu namanya Ahmad atau Abdullah, itu masalah nanti. Yang penting kita adalah pencipta lagu. Lagu nasyid. Sama semuanya. Ini penemu lampu. Ada penemu sebelum tahu Thomas Alva Edison ini. Lampu ada yang menemukan. Jadi penemunya ada. Ya jadi begitu. Ini yang diajak oleh Ibn Athaillah As-Sakandari untuk diajak berpikir akidah. Dengan cara yang caranya ini salik kita, kelas-kelas kita ini mulai dari melihat semesta baru berpikir bahwasanya semesta makhluk ada yang menciptakannya. Maka yang menciptakannya kita beri nama dengan dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Wa bi wujudi asmaihi, setelah kita bahasanya mengatakan bahwasanya ada nama-namanya sang pencipta yang kuasa. Lihat, kalau tidak kuasa enggak akan bisa mengurusi yang namanya semesta ini. Maka biwujudi asma'i, setelah seseorang meyakini dengan nama-namanya tadi, ala tubuti awsafihi, baru nanti kita meyakini akan ada sifat-sifat yang dimiliki sang pencipta tersebut. Contohnya, setelah meyakini sang pencipta al-khaliq, kita beri nama khaliq sang pencipta, tentu dia punya sifat-sifat kekuatan untuk menciptakannya. Sang khaliq pencipta, maka kita menyifati bahasanya dia punya sifat yang mampu untuk menciptakannya. Yang ngurusi punya sifat. Dia berkuasa, maka punya sifat kekuasaan. Qudrah. Dan setelah mengetahui sifat, wabi tubuti awsafihi, setelah kita meyakini akan adanya sifat-sifatnya, ala wujudi dhatihi, pasti nanti langsung kepada zat Allah. Kalau orang mempercayai adanya sifat, tidak mustahil ada sifat, tapi tidak ada yang disifati. Setelah kita meyakini ada sifat, bahwasanya ada kudroh yang menjadikan semesta ini ada dengan kuasa, pasti setelah itu meyakini siapa yang berkuasa, lalu nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dialog para akidah, pakar akidah. Selama ini kita mengetahui bahwasanya bagaimana kita mengetahui Allah dari makhluknya. Ini adalah salik. It muhalun, sebab muhal ayyakumal wasfu bi nafsi, ada sifat tapi tidak ada mausufnya, tidak ada yang disifati. Fa arbabul jadbi, tapi ada lain. Arbabul jadbi, ini kita lihat teksnya, nasnya dulu. Arbabul jadbi, ada orang yang jadab. Jadab itu adalah orang yang ditarik oleh Allah. Enggak pakai begini, enggak pakai berpikir lihat semestanya, tapi dia sudah kenal Allah. Mulai dari terlahir kemudian dia punya akal balik, tiba-tiba ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kenal Allah tanpa harus dia melakukan perjalanan pemikiran seperti yang tadi. Al-jadab. Selain istilahnya majdub. Orang yang hanya kenal Allah, lihat, dilewati dunia ini, semesta ini dilewati. Dia hanya dengan Allah. Dan ia tidak model manusia semacam ini, lihat. Kasih duit pun tidak ngerti duit. Dia kenal Allah. Majdub yang beneran. Ada sekarang majdub-majduban ini. Anaknya kiai yang malas belajar, pengen dianggap wali, langsung majdub. Ah, majdub dengan sholat, pura-pura tidak sholat. Majdub dengan ibadah. Tapi giliran sama duit, tidak majdub. Ini kan kacau. Oh, fulus. Sama perempuan cantik senang. Ini musibah. Ini majdub hayal, majdub palsu. Bukan. Majdub yang sesungguhnya. Justru majdub hanya ditarik oleh Allah. Ini disarankan dalam Al-Quran. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Ini yang ditarik oleh Allah. Artinya Allah memberikan kepada hamba tersebut di hatinya pemahaman. Enggak pakai belajar dia. Enggak belajar ilmu akidah, enggak pernah belajar ini, tapi dia sudah kenal Allah. Sudah kenal Allah, hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah. Lah karena dia sudah dengan Allah, ya sudah dengan Allah, maka enggak, dunia ini kayak, makanya kayak cenderung kayak orang gila. Jadi makomnya secara dunia, secara lahir dia seperti makomnya orang gila, majdub, wali majdub. Sehingga enggak tahu urusan ini, ini. Ala kadarnya enggak senang, disanjung tidak bangga, dicaci tidak marah. Majdub palsu, disanjung senang, dicaci marah, palsu majdubnya. Ngerti duit 100 ribu sama 5 ribu. Wah, ini aja. Ada satu cerita orang majdub, kasih duit sama orang. Yang dikirikan yang dapatnya. Oh, kamu ini. Nah, kita dapat cerita satu orang majdub Jawa Timur seperti itu. Enggak ngerti duit. Kalau dapat duit ya siapa yang dekat? Tapi dia dengan Allah, enggak mikir. Tidak bisa diukur dengan syariat ya. Tapi enggak bisa jadi guru juga nanti. Sampai dikatakan satu orang majdub, dia perilakunya itu kayak melanggar syariat. Majdub. Kemelanggar syariat, tiba-tiba orang dikejar, perempuan dikejar, bokongnya ditepuk. Tapi dia enggak ada syahwat, enggak ada nafsu. Kadang dia seperti mangkoknya kayak orang gila dalam hal ini. Tapi dia dengan Allah. Tiba-tiba orang itu besoknya hamil. Lu ama anda hamil kan? Karena akhirnya ada orang saya pengen dikepuk bokong saya biar hamil. Enggak dikepuk-kepuk. Ini adalah orang yang dengan Allah. Sampai suatu ketika orang tersebut di sebuah persimpangan begitu. Tukang warung dipukuli semuanya. Suruh bangun. Pukuli dah. Dipukuli. Orang kan enggak dipukuli. Ini kejadian betul dipanggil sana. Dipukuli. Setelah dipukuli begini pada lari. 5 menit kemudian ada orang sopir ngantuk. Ngambil semuanya. Yang enggak mau pergi mati di situ. Jadi ada itu orang majdub dengan Allah. Perilakunya lebih dibimbing oleh Allah. Tapi enggak senang dunia. Enggak melihat dunia. Dikasih duit yang ngerti ini duit. Nah ini majdub. Nah orang itu kenal Allah dulu. Makanya majdub nanti akan baru sempurna. Lihat ini kalau dia turun setelah kenal Allah baru nanti kita teruskan. Arbabul jadmi, ada orang majdub tadi, yukshaf lahum an kamali dhatihi, sudah dibuka untuknya tentang kesempurnaan dari Allah. Kenal Allah sudah, maha agung Allah, kenal Allah sampai tidak kenal dunia, karena yang dikenal adalah Allah. Sampai mungkin kalimatnya muncul satu hatnya para sufiin yang sudah sampai kepada Allah. Jadi sudah kenal Allah, jadi omongannya kadang tidak sesuai dengan lahirnya syariat. Tapi dia adalah secara syariat tidak ada hukum. Karena secara fikih dihukumi seperti orang gila. Tapi di hadapan Allah adalah mulia. Dan kita meyakini akan adanya orang majdub itu. Tapi tidak boleh kita berguru dengan orang majdub. Bukan guru. Kecuali orang majdub nanti setelah kenal dengan Allah seperti ini dirinci oleh binatul. Turun. Belajar benar, baru nanti benar. Seperti orang salik dari bawah ke atas. Baru jadi syekh, guru. Ini sebenarnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menunjukkan kepada kita siapa guru kita. Kepada siapa kita berguru. Dan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Arbabul jadbi, orang yang sudah kenal Allah majdub. Ini dari majdub semuanya insyaAllah. Sadar semuanya. Jangan khayal jadi majdub-majduban ini. Majdub itu enggak bisa diminta-minta. Tiba-tiba majdub sudah. Pokoknya kalau tiba-tiba panjenengan senang duit. Ya, anda semua enggak sudah duit. Nah ini majdub. Thumma yarud. Tuhum, yukshaflam. Thumma yarudduhum ila shuhudi sifatihi. Kemudian setelah itu Allah mengembalikan mereka untuk menyaksikan sifatnya. Sudah kenal zatnya, mengenali sifatnya. Thumma yurji'uhum ila ta'alluq bi asma'ihi. Kemudian dengan asma, kayak turun. Thumma yarudduhum ila shuhudi athari. Kemudian melihat semesta ini. Wasalikuna ala aksi, tapi salik ada majdub. Kita ini salik. Kita itu salik salka menuju Allah. Karena kita adalah kelas kita ini salik menuju Allah. Makanya kita belajar mengenal Allah, mengenali ciptaannya, belajar ilmu. Kita mengerti belajar ilmu terus sampai akhir kita sampai kepada Allah. Ini belajar dulu baru nanti sampai maqam usul kepada Allah, al-wasilun. Sampai kepada Allah. Tapi kalau al-jadab sampai dulu kepada Allah. Sampai dulu kepada Allah, diambil oleh Allah. Allah yastabi ilahi mayasha wa yahdi ilahi mayunib. Ada dua model manusia memang. Dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang Allah yastabi ilahi mayasha. Ada orang yang langsung diambil oleh Allah. Gak pakai usaha. Gak berguru. Gak ini tiba-tiba bisa menjadi orang yang kenal Allah. Termasuk hidayah juga begitu. Ada orang mendapatkan hidayah gak pakai ngaji, gak pakai belajar. Tiba-tiba dia kerja di pasar dan sebagainya. Tiba-tiba malam itu berubah. Langsung menjadi orang soleh atau soleha. Ada. Cuman jangan nunggu begitu. Ada cara lain kalau kamu bukan tergolong orang yang diambil oleh Allah tiba-tiba, diangkat oleh Allah dari kubang kehinaan secara tiba-tiba. Ada cara lain. Wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah akan berikan petunjuk orang yang berusaha kayak kita ini. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah jadab. Allah ambil begitu saja. Allah beri hidayah cuma-cuma. Ini fadlullah yu'ti man yasha. Allah berikan karunianya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah ini ada orang mendapatkan hidayah dengan usaha. Nah, ini usaha harus. Makanya di saat belum dikirim oleh Allah kepada kita, kita termasuk bukan asbabul jadab tadi, bukan termasuk orang yang maqam ijtiba atau dipilih oleh Allah. Kalau belum dipilih, ayo kita berusaha agar kita dipilih oleh Allah. Nanti natijahnya sama hasilnya. Allah yajtabi ilahi mayasha. Allah ambil dari hamba-hambanya. Tidak usaha, tidak ini. Menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Sehingga karena itu, akhirnya dia hadir di masjid. Jadi diambil oleh Allah dulu, sehingga menjadi kenal Allah. Baru setelah itu mulai belajar ngaji dan sebagainya. Ada orang ngaji berat. Kalau bukan karena suaminya nih, tidak ini. Berat ini ya, tidak apa-apa ini. Sampai akhirnya menikmati, sampai juga. Berat dulu ngaji ini. Harus oprak-oprak sama ibunya, oprak-oprak sama ininya, ini. Uni-uni berusaha, tapi sampai kepada Allah juga nanti. Bagilah, dari dua-duanya itu harus ditempuh. Jadi, cuman caranya saja. Kalau jadab, orang itu harus menempuh marhalah ini semuanya. Fase-fase ini harus lewati semuanya. Kalau tidak, maka kalau ada asbal jadab, orang yang kenal Allah, majdub, kalau tidak langsung turun, mengenali sifat-sifat, hadir majlis, maka dia tidak bisa menjadi syekh. Tidak akan bisa menjadi guru. Sama, yang salik, yang dari bawah, kalau tidak terus meningkat, mulai dari melihat semesta, sampai kenal zat Allah, maka kalau tidak sampai seperti itu, maka dia pun tidak selamat. Tidak akan bisa menjadi syekh. Ini maksudnya Imam Ibn Atha al-Sahandari untuk mengukur kita. Dan punya gambaran tentang bagaimana kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau bukan tergolong orang yang majdub, maka hendaknya kau tempuh cara ini. Lihat al-thar, semesta kau saksikan ini. Tafakkur. Gunakan cara berpikirmu. Gunakan akalmu untuk berpikir. Bahwasanya dengan semesta ini tentu ada yang menciptakannya. Ini yang menciptakan. Maka sampai menciptakan. Sampai kenal Allah. Nah ini sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan penuh keyakinan tentunya. Sebab orang meyakini adanya Allah. Itu usaha ini semuanya. Ada orang yang sudah kenal Allah tapi dihidayah oleh Allah. Belum dikasih hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Filosof kenal tentang Allah. Kenal tentang Tuhan yang maha tunggal. Dan banyak para pemikir kenal Allah, bahkan mungkin pakar akidah di hari ini yang dia adalah seorang ustaz, tapi hatinya belum sejuk. Kenapa? Hidayahnya belum nyampe. Akan tapi ini harus kita tempuh. Mulai dari tempuh kita merenungi ciptaan Allah sampai kita mengenal Allah, sehingga dalam bahasa lain adalah maraina syai'an ila waraitullah ila waraitullaha min kibalihi dalam, seperti katakan Yesus. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di balik itu semuanya. Bukan di balik itu adalah Allah. Maksudnya dia melihat gunung yang melihat Allah, melihat matahari Allah, ingat Allah. Sehingga apa? Sudah sampai usul ilallah. Jadi kalau melihat manusia yang dilihat adalah Allah. Berangkat dari merenung. Jadi sudah sebetulnya kalau kita bicara proses ini bagi seseorang kalau sudah nyampe, sudah tidak terpikir lagi. Contohnya, Anda sekarang baca bahasanya hari ini, membaca selamat, hari raya, selamat ini. Ikan tulisan. Karena Anda sudah bisa, Anda lupa proses bahasanya waktu dulu Anda kecil belajar. A, B, C. Sudah lupa semuanya. Karena Anda sudah nyampe, bisa mbak? Orang yang sampai kepada Allah sudah. Sudah sampai kepada Allah, lihat tidak melihat sesuatu jalan diingat Allah. Nah, ini makom. Tidak bicarakan dengan sebesta yang lihat Allah, Allah, Allah, Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Tidak melihat sesuatu kecuali ingat Allah. Kayak gini. Di sini Ibn Atha al-Sakandari, lihat kita lanjutkan dulu. Wabidayatul salikina nihayatul majdubin. Fanihayatul salikina bidayatul majdubin. Salik. Kita ini salik. Normal, bukan majdub. Kita salik. Dari nol, kenal makhluk Allah, sampai kenal Allah. Jadi bidayah itu salik. Salik seperti kita, bidayah permulaan kita. Ternyata dari majdub, nihaya. Orang majdub itu harus turun. Dari makom jadubnya, agar dia bisa sempurna, maka harus turun dia. Belajar, ngaji, sampai, oh ngerti. Sehingga dia bisa berisarat seperti manusia normal. Saya ngerti. Jadi kalau hanya mengatakan, aku kenal Allah. Tidak bisa menjelaskan dia. Bagaimana ya Syekh Majdub? Saya ingin kenal Allah ya. Ya kenal Allah. Dia tidak bisa menjelaskan karena makom. Maka dia harus turun belajar. Maka dikatakan di sini apa? Lakinlah bimaknan wahid. Cuman berbeda. Ini bukan berarti kalau majdub, orang makom yang sudah majdub dikenal, yang ditarik oleh Allah sampai kenal Allah, kemudian turun, bukan berarti langsung menjadi nilainya nol. Gini loh maksudnya. Kalau ada, ini memang namanya hikam. Hikam itu adalah perlu sedikit merenung. Kalau salik kita itu bidayah, permulaan salik. Kalau kita melihat semesta, kalau tidak naik kenal sifat Allah, nama Allah, maka kita adalah orang yang tidak kenal Allah. Berarti nol, enggak ada nilainya kita. Kalau kita melihat dunia sebagai dunia, tidak kita tarik untuk kenal Allah, maka enggak ada artinya. Maka seorang majdub di saat sampai derajat ke bawah, nihayatul majdub, orang yang majdub sudah kenal Allah, dia harus sampai derajat kenal dunia. Mengenali dunia bukan berarti dia turun menjadi nol, tidak kenal Allah, tidak. Makanya tidaklah bimakna wahid. Memang majdub itu adalah pada akhirnya dia harus sampai bidayatul salikin, permulaan orang salik. Orang salik pun kita di dasar ini. Dasar kita nol, berarti belum ada nilainya. Baru kita naik pangkat. Kenali sifat nama Allah, kenal sifat Allah, kenal zat Allah, baru kita naik pangkat. Majdub kenal zat Allah, baru turun nanti. Kenali sifat-sifat Allah sampai bawah. Maksudnya apa? Ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Cuman bedanya, kalau kita dari bawah, naik ke atas. Kalau mereka dari atas, naik ke bawah. Makanya, bidayatus salik ini, nihayatul majdub. Orang majdub, pungkasannya adalah seperti permulaannya. Jadi orang majdub nanti pada akhirnya kayak kelas TK. Cuman maknanya beda. Bukan kelas TK-nya menjadi tidak mengerti. Ilmu kampusnya tidak. Ilmu atasnya tidak. Tetap mengerti. Makanya Mas Ibn Atha'illah Sakabari ingin mengatakan bahasanya. Orang majdub, di dalam hidayah juga. Kalau engkau sudah ditarik oleh Allah mendapatkan hidayah, maka akan dibawa oleh Allah ke tempat-tempat mulia. Sehingga menjadi ngaji, nikmat ngaji. Maka di situ engkau akan belajar ilmu. Sempurnamu ada di sini. Tidak cukup hanya kenal Allah saja, hidayah. Makanya seorang majdub nanti baru akan bisa menjadi syekh kalau dia memegang syariat, memegang ilmu-ilmu zahir, memegang pemahaman-pemahami. Makanya ini adalah dikatakan, guru majdub tidak boleh jadi guru. Makanya kamu jangan berguru kepada orang majdub. Wali majdub tidak boleh jadi guru, tidak bisa jadi syekh. Begitu sebaliknya, orang yang belum sampai kepada Allah enggak bisa menjadi guru yang benar. Makanya seorang majdub baru bisa menjadi seorang syekh kalau dia sudah bisa menyempurnakannya dengan turun ke bawah. Karena dia kenal Allah. Kalau dia kenal Allah enggak bisa menjelaskan kepada umat. Ditanya enggak ngerti dia, enggak paham. Karena apa? Enggak ngerti bahasa dasar. Enggak ngerti bahasa dasar. Ini enggak bisa mengerti dasar. Tapi seorang yang belajar dasar tidak akan bisa mengajar kepada yang lainnya, tidak menjadi syekh, kecuali juga meniti sampai puncak. Baik, ini kemudian dilanjutkan. Farubba iltaqaya fit thariq, akan tapi mereka bisa bertemu. Kalau sudah sama-sama nyampe, seorang majdub yang kenal Allah, lalu dia turun, hingga dia mengenali sehingga menjadi manusia sadar. Mula-mula majdub, kemudian dia dibimbing sampai menjadi manusia sadar. Sadar, berurusan dengan manusia, bisa berinteraksi dengan manusia, tanya jawab. Ini termasuk seperti dikatakan ada orang semacam ini, ada Imam Said Ahmad Al-Badawi katakan, Said Ahmad Al-Badawi makamnya itu, makam majdub dulu. Kemudian setelah menjadi seorang alim, karena setelah makam majdub, kemudian dia berinteraksi dengan orang sampai makam ulama besar. Dari majdub dulu. Tapi sebagian seperti imam-imam yang lainnya adalah dari makam salik dulu, belajar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iltaqaya fit thariqi, mereka akan bertemu. Pada natijahnya sama ini nanti. Hadza fi taraqqihi, ini hanya masalah bagaimana meniti kesuksesannya. Wa hadza fi tadallihi. Jadi ada kalau yang salik naik, yang dari atas bawah. Yang majdub nih, ini apa urusannya dengan kita ini katanya? Ya Ibn Abdul Sakandari, jangan dibikin kami bingung. Mungkin begitu ya. Ini adalah memang hikmah yang beli. Coba, bukan begitu sederhana maksudnya apa? Maksudnya apa? Di saat kita itu berada di sebuah posisi, maka kita harus ada perkembangan. Posisi kita adalah posisi salik. Imam Ibn Al-Tasakandari ingin mengajak kita berpikir pikirannya salik dulu. Sebab ada sebagian orang itu berpikir caranya ahli jadab. Ini muncul zaman sekarang loh. Oh, yang penting itu hakikat. Oh, sakit inti. Ini ada musibah ini. Hakikat, tidak perlu syariat. Oh, sakit inti. Tidak bisa inti. Emang gua hakikat sudah kenal Allah. Ini muncul akhir zaman ini. Sufi-sufi palsu ini hakikat-hakikat. Ngerusak umat. Setiap hari diajak ngobrol tentang hakikat. Orang-orang awam diajak tentang melambung langit. Ada yang ngomong saya sudah Isra Mi'raj. Ini sakit ini. Dia itu majdud. Kalau seandainya benar majdud, ilmunya gak bisa diambil. Maksudnya hati-hati. Jadi gurumu itu guru yang dari salik itu. Yang ngerti itu loh. Ini maksudnya Ibn Atta'il saya ingatkan ada seorang akhir zaman begitu. Hakikat, hakikat. Saya sudah sampai hakikat. Makanya saya pakai emas gak bisa. Gak apa-apa. Saya ini saya minum khamr nanti jadi air. Oh gitu. Itu hakikat. Makanya saya boleh berguru sama ente. Anda tidak boleh dekat sama ente kalau gitu. Sanad kita jelas. Dari salik makom salik. Ini mengantisipasi orang ngaku-ngaku istilah ini. Makanya kalau ada orang dia adalah ngaku sudah sampai kepada Allah. Maksudnya Ibn Atta'il. Kalau memang ada orang ngaku sudah sampai kepada Allah makom. Dia harus turun agar bisa menjadi gurumu. Dia harus memahami ilmu. Ilmunya salik turun sampai lempeng, ngomongnya itu ngomong benar, ngomong syariat, sehingga biarpun dia sudah sampai kepada hakikat, dia harus bisa ngomong tentang syariat. Kalau ada orang ngomong hakikat gak bisa ngomong syariat, jangan dekat sama dia, sesat. Ini harus, ini yang diantisipasi ya Ibn Atta'il. Memang ada orang kayak begini tuh. Sampai, oh dia wali besar dia, wow hebat. Kok dia melakukan, wah ini lain dia, oh ya lain bagaimana, ahli neraka kan itu. Gak ada makanya ini. Ada sebagian akhir zaman orang digiring tentang hakikat-hakikat. Sementara antara hakikat, kemudian ada tarekah, ada syariah, paket, satu paket yang gak bisa dipisahkan. Sehingga ada orang tiba-tiba dibuka oleh Allah masuk dunia hakikat. Kenal Allah tadi. Tapi kalau memang sudah kenal Allah, baru benar urusannya dengan manusia, kalau sudah turun kepada tarekah dan syariat. Sehingga ada orang sampai hakikat saja, tidak mau turun kepada syariat, dipenggal lehernya seperti Hallaj. Hallaj makom hakikat. Ahli jadab dia, Hallaj. Dalam kisah, Hallaj wali besar. Dia itu wali ya. Tapi dipenggal lehernya oleh pedang syariat. Ulama yang memfatwakan. Hallaj makom jadab. Makom tinggi. Kemudian dia mengatakan, ma fi jubbati illallah. Kalimatnya syirik. Tidak ada di jubahku kecuali Allah. La ilaha illa anna. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Lah. Ya Hallaj, tidak boleh. Maka ulama mengatakan, ente keluar dari iman. Tetap dalam jadabnya. Kalau jadabnya, ya. Sementara dia katanya sadar akal, maka dipenggal lehernya oleh pedang syariat. Bukan guru kita yang semacam itu. Nah, kita tidak boleh berguru dengan orang yang pakai makom-makom syariat, hakikat-hakikat. Hati-hati. Kalau sudah gurumu ngomong hakikat, tok tidak pakai syariat, itu pasti menjerumuskan. Penggal dulu lehernya, kemudian kalau nanti darahnya mengucapkan la ilaha illallah, boleh kita cium tangannya nanti. Baru kita ziarah kuburnya. Oh, sekarang ada makom-makoman ini adalah. Apalagi ini model-model pengen jalan pintas. Bapaknya si makom besar misalnya, wali. Anaknya sudah ngaco, sudah mulai ngaco. Pengen jadi wali majdub. Kalau belajar lama. Belajar 18 tahun kayak biaya Yahya itu. Gak bisa-bisa lagi. Mending jadi majdub aja deh. Nah 2 tahun pura-pura majdub. Pakai gelang emas. Aku suka pakai gelang emas. Walau aku mah lain. Lain. Boleh ente jadi wali. Ada orang aneh-aneh. Kalau melanggar syariat kita boleh percaya kalau dia wali. Penggal dulu lehernya. Kalau ternyata mengalir darahnya mengucapkan. La ilallah tak ziarah kuburnya. Harus ditegakkan pedang syariat. Pedang syariat ini harus. Harus ditegakkan syariat. Kalau dia mabok ya dicambuk dulu. Baru nanti pelanggaran syariat harus dianggap pelanggaran. Gak abab. Gak ada pelanggaran dibenarkan dengan alasan apapun, alasan hakikat tidak ada. Makanya jangan sampai berguru kepada orang yang hanya katanya sampai hakikat. Kalaupun dia benar ahli hakikat, tidak boleh kita berguru dengannya. Jika ternyata dia tidak menurunkan ilmu syariatnya. Gak bisa. Ini yang dimaksud Ibn Atta'il As-Sakandari. Ada tadalli turun dari atas ke bawah. Ada terki dari bawah ke atas. Baik, nah sekarang kita sudahlah. Jangan ngomong makomnya orang majdub. Majdub adalah antara beliau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang majdub tidak akan bisa menjadi guru kita, kecuali dia harus ada tadalli, belajar syariat, sampai lempeng cara berpikirnya. Makanya wali-wali besar, Imam Syafi'i, tidak ada kisah majdubnya. Syekh Abdul Qadir Jilani tidak bicara tentang kemajduban, ahli ilmu. Terungkap sekarang berapa ratus, berapa puluh karangan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani terungkap, ahli ilmu. Para ulama-ulama besar ilmu. Makanya harus hati-hati kita. Makanya kalau ada berguru tentang tasawuf, lah kok setiap hari ngomong hakikat, tok. Wah ini tidak bisa jadi guru nih. Turun dulu, baru ngomong syariat, ke bawah, baru setelah itu kita bisa berguru dengan orang tersebut. Sama, orang kalau sudah bicara tentang syariat, harus ada ruhnya. Ada orang halal haram ahli fikih. Gunjing jalan, ini iya. Enggak ketemu judulnya. Harus taraki, sampai kenal Allah. Maqam yang sangat tinggi, maqam ihsan, merasa dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal dat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diinginkan oleh Ibn Athaiyah Sakandari. Hendaknya kita berhati-hati. Kalau kita maqam salik, harus waspada. Salik secara sesungguhnya. Salik itu terus. Yunib. Wa yahdi ilaih mayunib. Terus. Tidak boleh berhenti dalam kita meniti. Meniti tangga-tangga sampai maqam wusul. Wasilun. Dan nanti kapan wusul kita ini? Sudahlah Pak, khusnul khatimah itu nanti ketemu. Enggak ada hentinya. Kita tetap berusaha dan nanti Allah akan beri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita sudah berusaha ngaji setiap hari, berusaha, nanti Allah akan beri pemahaman yang luar biasa di hati indah, keyakinan tiba-tiba sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai kepada Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mahbubi inda Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah, lihat beres semuanya. Beres di alam barzah, tidak diseksa, di padang mahsyar tidak terebut, tidak bingung. Siratal mustaqim kayak kilat di surga Allah, karena kita maqam mahbubiyah. Ya itu puncak. Karomahnya surganya nanti di akhirat nanti. Makanya adalah makanya. Sufi-sufi, Ibn Athaiyah Sakandari adalah sufi yang jelas. Bukan sufi ngelantur. Bukan sufi ngelambiar. Bukan sufi yang hanya bualan, bukan. Sebab ahli tasawuf adalah orang-orang yang kenal Allah secara sesungguhnya. Tapi ingat bahwasanya dalam dunia tasawuf pun ada penjahat-penjahat tasawuf. Seperti halnya dalam ilmu hadis ada pendusta-pendusta ilmu hadis. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam akidah muncul khawarij dan yang lainnya. Ada dalam fikih ada orang mutasahilah fil fikih. Jadi setiap disiplin ilmu di situ ada penjahatnya. Dalam urusan akidah ada khawarij dan seterusnya. Maka dalam dunia tasawuf ini kadang-kadang musuh-musuh sufi, musuh-musuh tasawuf itu menghantam tasawuf dari orang yang salah dari ahli tasawuf. Makanya kita harus benarkan tasawuf ada manhaj. Tasawuf harus ada syariat di sini tasawuf. Bukan tasawuf kelantur, tidak. Sementara musuh-musuh sufi tasawuf mengambil sampel kotor. Dari tasawuf ngaco. Tasawuf yang tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Tasawuf bohong, yaitu diangkat, lalu untuk menstempel bahwasanya sufi adalah sesat. Dan sekarang lihat, awas hati-hati, banyak propaganda-propaganda yang mengatakan sufi adalah sesat, tasawuf adalah batil. Tidak, tasawuf adalah hak. Dan orang tidak akan benar kecuali masuk dunia tasawuf. Dunia tasawuf. Dan yang mengingkari tasawuf suruh mencari sanad ilmu sampai Rasulullah. Bisa. Kalau memang ada, tidak ada satu pun dari guru-guru kalau kita titi sanadnya kecuali harus melalui ahli tasawuf. Mustahil tidak. Jadi semua sanad ilmu, mereka yang anti tasawuf suruh niti ilmunya ke atas. Sanad ilmunya. Ilmu dengan sanad, guru-guru. Pasti melewati ahli tasawuf. Nah kok tasawuf diingkari ini? Cuman kita harus sadar bahasanya. Kenapa banyak pengingkaran terhadap tasawuf? Karena banyak pendusta-pendusta atas nama tasawuf. Karena tasawuf adalah makom tinggi kenal Allah. Banyak orang aku kenal. Oh, sekarang aku kenal Pak. Pejabat saja sudah senangnya setengah mati. Apalagi ngaku kenal Allah, ya enggak? Wah, itu teman saya, Pak. Siapa ini pejabatnya? Wah, ya saya kenal dia. Padahal kenal sekali, salaman. Sebentar, waktu ngomong pun tidak ditoleh. Itu sudah merasa kenal dia. Apalagi merasa kenal Allah. Jadi ngaku-ngaku kenal Allah ini adalah makom besar. Coba kalau Anda ingin, Anda seorang apa misalnya, pengen masuk sebuah kampung, nyebut nama, oh saya kenal sama kiai ini, biar mudah masuk kampung ini. Ada gini, Ngaku kenal Allah, ya cium tangannya akhirnya. Ngaku kenal Allah. Makanya banyak berdusta-berdusta orang yang ngaku kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sufi-sufi palsu. Itulah yang diingin Ibn Athaillah Sekandari. Semuanya harus memiliki. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dari makam salik sampai usul. Kemudian dari jadab sampai turun ke bawah tadalli. Turun hingga mempelajari ini semua. Baru itu kami jadi guru yang benar. Kalau seandainya ada ahli jadab, orang yang tingkat hakikat, orang ahli hakikat, kalau tidak turun dalam pemahamannya, maka itu hanya untuk dirinya sendiri. Kita tidak boleh belajar kepada mereka. Tidak diperkenankan belajar dengan mereka. Kenapa? Musibah. Kalau kita belajar mereka, kita akan kebawa kepada kesesatannya. Bukan mereka sesat, karena bahasanya tidak bisa dibaca oleh ahli tarekah. Tidak boleh baca oleh ahli syariat. Dan tidak langkah banyaknya. Dan ini diakui oleh para ahli tasawuf. Sehingga ada istilah nana dalam dunia tasawuf. Oh, mohon kepada para siapapun yang baru belajar tasawuf, jangan salah mempelajari tasawuf. Ada namanya satotahat. Satotahat adalah istilah-istilah khusus oleh ahli tasawuf. Sehingga kalimat-kalimat satotahat itu seperti glamjar. Kalau memang dibaca oleh orang normal, ahli tarik syariat, maka dia akan mengatakan keluar dari iman. Kadang kalimat itu. Akan tapi para ahli tasawuf waktu mengatakan ini adalah istilah khusus yang punya makna khusus, yang dirasakan oleh ahli. Ini masalah dzaukiyat, masalah pengalaman pribadi para ahli tasawuf. Dan itu hanya di dalam irama istilah saja. Seperti kemarin Anda tanya masalah apa pertanyaan yang lalu sampai kita itu. Ada orang cerita makom. Di sini pertemuan yang lalu ada pertanyaan dari melalui telepon dari jauh itu. Apa itu? Ada kadang-kadang istilah-istilah yang ada di ini dipakai oleh dia. Istilah orang makom ridho sama makom mahabbah ini di tinggian mana? Ente jangan hayal ente. Ente jangan hayal makom-makoman begitu. Kadang-kadang bukan bagian kita. Kita membicarakan sesuatu yang bukan bagian kita. Bukan wilayah kita. Kalau masih ada ingat pertanyaan apa kemarin? Intinya bang, ada istilah-istilah yang ada di dalam kalangan ahli tasawuf, istilah yang sifatnya dzaukiyat, rasa pengalaman pribadi seorang sufi di dalam perjalanan yang menuju Allah, kemudian diungkapkan dalam bentuk tulisan. Contoh, ya ini saja saya buat saya contoh. Saya ini sudah, yang penting Allah, aku tidak butuh dengan surga. Ente ini siapa? Ha? Ada orang ngomong gitu. Apakah saya dimasukkan ke neraka atau surga itu tidak penting, yang penting Allah. Itu kalimat benar kalau memang orang nyampe sudah. Itu ngomong begitu memang dia dikuasai dengan kerinduannya kepada Allah. Lah kalau kita yang masih hambar, masih linglung, suka linglung, ngaku ini hayal. Ada sekarang kita ngomong-ngomong tinggi. Ngomong tinggi. Yang penting Allah. Kita ini menuju Allah. Surga adalah makhluk. Neraka adalah makhluk. Kita tidak butuh dengan. Kita tidak perlu takut dengan neraka Allah. Karena kita hanya takut kepada Allah. Waduh, omongannya kok tinggi benar. Sama macan saja mah. Takut kamu sebelum neraka kok. Ya, ini tidak usah main-main ini. Ini adalah itu mahkom. Itu waktu orang ngomong begitu. Seperti Rabi'ah Adawiyah ngomong begitu. Itu mahkom. Lah, kalau ente mahkomnya sudah sampai situ boleh ngomong. Lah, ini belajar tasawuf. Mulai jam 8 sore sampai jam 3 malam sampai enggak tahajutan, ngaku ngomong dia sampai kepada Allah. Kita sering dalam dunia tasawuf dibuai oleh kalimat-kalimat begitu. Kita disuruh oleh Rasulullah suruh berlindung dari neraka. Na'udzubika minnar. Loh, lah kok suruh berlindung dari neraka? Berarti harus ditakuti dong neraka. Cuman memang pada hakikatnya takut neraka itu takut murka Allah. Jangan dibikin orang awam itu mabuk loh, enggak. Kita kan tidak perlu takut dengan neraka. Kan neraka ciptaan Allah. Kita perlu takut kepada Allah. Orang tidak ngeh itu. Tidak nyambung-nyambung. Itu makom. Orang ngomong begitu sudah makom. Seperti makom Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah terlenggelam dalam kecintaan pada Allah. Ya Allah, aku sudah tidak peduli apakah masuk neraka atau masuk surga. Yang penting ini kau ridha ya Allah. Ini kalimatnya benar. Itu kalau kelihatan macan tidak takut benar lah. Ini kelihatan macan takut. Duit 10.000 jatuh aja bingung. Ngaku makom-makoman, tidak bisa itu. Ini makanya tolong ini dalam dunia tasawuf ini sering dirusak oleh guru-guru palsu ini. Yang sering begadang sampai pagi, tahajudnya enggak ada, dikit-dikit ketemu Rasulullah, nah itu kacau misalnya. Atau macam-macam, ini adalah tasawuf yang khayal, pakai satu hat. Sampai kita di mengadu ada satu orang, dia adalah, oh, saya guru saya itu hebat, Masya Allah. Jadi diskusi masalah tasawuf tidak habis-habis sampai pagi. Setiap malam, sampai pagi. Terus intinya, Masya Allah. Sampai saya enggak paham. Oh ya bagus. Ada diskusi sampai pagi, luar biasa. Ilmunya tinggi. La halala katakan. Nabi mengajarkan dia tidur sore hari, bangun malam hari. Qiyamul lail Allah menyeru an mustaghfirin mana minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hal min talibi hajatin fa utiya. Yang minta akan aku kasih. Ini adalah sederhana, enggak usah repot. Kita sering dibuai dengan hayalan-hayalan sufi-sufi palsu. Tasawuf adalah normal dengan syariat. Baik. Ini saja yang diingin kami akan ajarkan dari, jangan tertipu di dalam kita berguru. Makanya kita normal saja belajar. Nanti tiba-tiba kalau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda bakal luar biasa menemukan diri Anda hebat. Tiba-tiba sedekah kok gampang, bangun malam enteng, sama suami biarpun suaminya suka marah-marah kok bisa sabar, sama istri sabar, sama anak didik benar. Itu adalah di surga sebelum masuk surga, tentrem. Ada orang marah dengan dia, ada orang kurang ajar, lapang dada, aku maafkan. Ada orang enak. Itu sufi yang sesungguhnya. Makanya Imam Ghazali menulis buku Ihya Ulumuddin, di situ adalah pendidikan sufi yang sesungguhnya. Pembenahan hati. Gimana hilang dendam di hati kita? Bagaimana menjadi kita takut maksiat kepada Allah? Sehingga mata terjaga, lidah terjaga. Dan ini wallahu a'lam bissawab. Suara nazaran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah memberikan hikmah kepada kita semua. Amin ya Allah alamin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik para hadirin, para hadirat, para pendengar radioku, para pemirsa Al-Baja TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki sisa tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan dan kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui tadi bahwa sungguh indah Nabi mengajarkan kita tentang toleransi. Yang jadi pertanyaan saya begini Buya. Menjelang akhir tahun ataupun Natal ini, banyak dari saudara-saudara kita yang masih belum paham tentang bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada mungkin teman-temannya ataupun masyarakat di sekitarnya. Itu yang pertama ya Bu ya. Yang kedua, bagaimana juga hukumnya bagi pegawai yang dipaksa ataupun yang terpaksa menggunakan atribut Natal yang banyak kita temui di mungkin di mal-mal ataupun di pusat perbelanjaan. Itu bagaimana hukumnya Bu ya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Mau bertanya, bagaimana sikap kita sebagai anak apabila kita itu sudah ada niatan untuk menikah tapi orang tua belum merestui karena ada hal yang harus diselesaikan. Terima kasih, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah penting. Dan insya Allah dalam seminggu atau dua minggu, kalau sudah masuk bulan Desember, nanti akan kita pincar untuk menjelaskan masalah ini. Tapi sudah ditanyakan bahwasanya kita harus paham makna toleransi itu gimana sih. Toleransi itu sederhana. Wahai orang Kristen, jika engkau ingin merayakan Natalan di negeri kami, boleh, asalkan sesuai dengan tidak mengganggu kami. Itu toleransi. Bukan toleransi itu engkau mengajakku untuk merayakan Natalan. Itu bukan toleransi. Sama. Toleransi di negeri ini adalah kami sebagai seorang Muslim menjalankan syiar Islam, itu adalah bebas. Bukan Anda harus ikut saya. Kalau saya memaksa Anda, wahai orang Nasrani, ikut saya dalam acara saya tidak toleransi. Ini harus paham maknanya ini. Biarpun sebenarnya dalam Islam tidak ada toleransi. Kalau kita paham, istilah toleransi itu istilah rendah. Istilah remeh. Itu. Toleransi itu rendah. Ini menyempat mencermati masalah istilah dulu. Sehingga kita pun tidak pernah menggunakan istilah toleransi, kecuali karena nyolok mengimbangi. Toleransi itu begini loh ceritanya. Kalau ada nih rombongan tertentu, ada orang pengen masuk. Dia tidak memenuhi syarat. Akhirnya dia kurang ini, ya sudahlah. Sebetulnya kamu tidak boleh masuk, ya karena satu hal, ya satu lahir lah. Itu boleh masuk, itu toleransi. Jadi toleransi sebetulnya apa? Semula tidak boleh menjadi boleh hanya karena satu hal. Dan rendah itu. Tapi dalam Islam bukan toleransi lagi. Adanya kewajiban, ya, lebih tinggi dari toleransi. Kalau kita memberikan, kalau ada tetangga kita yang sakit, maka kita bukan sedang toleransi kalau kita memberikan obat kepada mereka. Wajib bagimu untuk memberi obat tetanggamu yang Nasrani yang sakit. Tingkatnya tinggi kita, kewajiban. Bukan toleransi. Nah ini toleransi ini rendah. Akan tapi bolehlah kita pakai istilah toleransi. Kemudian, jadi toleransi itu adalah jika Anda ingin merayakan Natalan bersama kaum Anda, wahai orang Nasrani, ya boleh-boleh Anda. Kenapa? Boleh. Anda merayakan Natalan. Anda masuk gereja. Dan Islam memperkenankan. Anda punya gereja, Anda masuk gereja. Tidak pernah kita larang. Tapi Anda jangan memaksa saya masuk gereja. Kalau Anda memaksa saya masuk gereja, berarti tidak tolerir lagi dong. Sama, saya punya hari raya Idul Fitri. Jangan sampai Anda melarang saya. Maka orang Nasrani mengatakan, oh ya, Anda bebas merayakan hari raya Idul Fitri. Maka pun demikian, sebagai toleransi saya tidak boleh memaksa Anda untuk ikutan hari raya. Anda masuk kantor juga boleh hari raya itu. Tapi menjadi masalah kalau dipaksa, dia harus ikuti saya. Ini berarti bukan toleransi kalau memaksa. Sama di dalam Islam, mengucapkan selamat Natal adalah haram. Kenapa? Maknanya mengucapkan selamat Natal, ikrar mengakui bahasanya. Ini kita mengucapkan kepada siapa? Kalau kita mengucapkan kepada seorang muslim, selamat atas kelahiran Nabi Isa, jelas. Disebut dalam Al-Quran. Salamun alaihi yaumul wulidtu, itu disebutkan. Salam sejahtera dari kelahiranku. Ada sebutkan, takul kepada seorang muslim, tentu Nabi Isa yang manusia. Tapi kalau kita berbicara dengan seorang yang Nasrani, selamat atas kelahiran Yesus, apa pemahaman Yesus? Yang dianggap Tuhan. Berarti ikrar tentang ini, salah, beda ini. Harus jelas masalah ini. Dan di saat kita mengatakan yang demikian ini bukan bertentangan dengan toleransi. Anda jangan menuntut saya mengucapkan selamat Natal. Kalau Anda menuntut saya mengucapkan selamat Natal, Anda malah bertentangan dengan toleransi. Alhamdulillah umat Islam selama ini tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Pernah ada? Alhamdulillah tidak ada orang Nasrani, kawan yang kita kenal orang Nasrani tidak pernah mengucapkan maulid Nabi, juga ada masalah kita. Kita tidak pernah mikir. Cuman kenapa dibalik giliran kita yang tidak mengucapkan Natal, katanya kita tidak toleransi. Mereka tidak pernah mengucapkan maulid Nabi pun tidak ada masalah kita. Ini salah memahami makna toleransi. Umat Islam harus ngikut-ikutan, tapi giliran mereka ya. Ini pernah terjadi dialog kecil dengan... Kita pernah dulu dialog antar agama dengan beberapa tokoh. Ada salah satu orang itu. Kita tahu dihadapkan dengan masa ini. Ini cerita ini bisa dijadikan jawaban juga. Waktu itu kita ngerti ini akan bicara tentang masalah mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Akhirnya waktu itu ngomong. Saya tanya kepada orang tersebut. Bapak, kira-kira saya akan ada acara besar nih. Kira-kira Bapak bisa hadir enggak nanti? Apa Buya? Ini acara luar biasa, acara besar. Dan Anda, saya undang kalau bisa. Dan harus juga selamat. Apa itu? Acara untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya tanya, Anda tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Anda tidak percaya. Karena Anda tidak percaya, ya kan? Anda sebenarnya saya mari kebebasan. Ini ceritanya ini dalam topik itu akan membawa ini adalah biasanya tokoh liberal di situ. Akan dibawa kita untuk bisa mengikuti acara Natalan. Ini adalah. Maka sebelum kita dibawa ke situ kita harus pasang kuda-kuda. Kita harus siap-siap. Lalu kita bertanya, Kalau seandainya suatu ketika saya punya acara besar nih, entar lagi kan kebetulan waktu Maulid dengan Natalan kurang lebih waktunya mepet waktu itu, dekat sekali, bahkan hampir bersamaan. Kira-kira Anda datang enggak dan harus mengucapkan selamat, sementara Anda tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi, dia bingung. Saya kasih jawaban. Anda tidak usah datang dan saya tidak boleh marah. Anda tidak usah datang dan saya tidak boleh marah. Anda tidak boleh mengucapkan. Gimana? Oh iya iya, saya tidak bisa datang karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad nabi. Iya. Kalau saya memaksa Anda mengucapkan selamat, berarti saya tidak toleransi. Kalau saya memaksa Anda mengucapkan atau datang, berarti saya tidak toleransi. Betul enggak? Oh iya iya, iya. Saya tidak toleransi. Sama selesai. Berarti Anda tidak usah datang, tidak usah datang. Bahkan kalau perlu kasih komando kepada orang Nasrani semuanya, hei kaum Kristiani, Anda tidak usah ikut-ikutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah merayakan nabi besar Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak usah, saya tidak boleh marah. Karena apa? Keyakinan Anda Nabi Muhammad bukan nabi. Keyakinan Anda Nabi Muhammad bukan nabi, selesai. Dan kalau saya marah, saya tidak ngerti toleransi. Karena Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad, saya tidak boleh maksa Anda datang ke tempat saya untuk merayakan Nabi Muhammad. Setuju? Setuju. Selesai. Alhamdulillah, beres. Berarti Anda tidak usah datang, sudah saya maafkan. Anda tidak usah datang, Maulid besar yang datang ribuan orang, Anda tidak usah datang. Dan saya pun tidak boleh maksa Anda. Anda sudah ngirim bunga, enggak usah ngirim bunga, enggak usah. Saya tidak marah. Karena Anda tidak percaya Nabi Muhammad. Oh iya, enggak apa-apa. Yes. Selesai. Alhamdulillah, selesai. Kemudian saya mau tanya kepada Anda. Kalau nanti tiba-tiba saya, waktu Anda merayakan kelahiran Yesus, kemudian saya tidak mengucapkan selamat, saya tidak Anda anu gimana? Oh, enggak apa-apa, Bu, ya, enggak, langsung ngomong gitu. Oh ya, bas, selesai. Satu. Berarti sudah. Orang. Kalau saya, Anda tidak boleh maksa kan? Oh enggak. Kalau Anda maksa gimana? Saya tidak toleransi. Jadi fatwanya orang Nasrani ini mengatakan bahwasanya kalau memaksa mengucapkan selamat Natal sudah bertentangan dengan toleransi. Maka siapapun yang memaksa kita mengucapkan selamat Natal anti toleransi. Jelas? Sederhana sebenarnya. Jadi kalau berpikir itu seimbang dong. Jangan hanya orang Islam suruh ngikut. Ini kadang-kadang cara berpikir kita tidak seimbang. Jadi itu umat Islam itu terus dibuat mainan dok. Alhamdulillah ini kita tidak pernah pusing. Orang Nasrani tidak ikut hari raya Idul Fitri, tidak pernah mau melut Nabi. Kita tidak pernah pusing dengan hal-hal demikian ini. Karena apa? Itu urusan agamanya dia. Kalaupun ternyata mereka ada yang satu dua mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, itu suka-suka dia. Dan sebetulnya dia dimarahi sama kiainya juga itu. Loh, kamu tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kok kamu membuat? Mestinya gitu, mestinya. Jadi sederhana kalau kita berpikir itu seimbang. Cuma cara berpikir kita seolah-olah apa? Umat Islam ini, lihat. Mengucapkan selamat Natal saja. Apa sih salahnya? Loh, saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kok Anda memaksa kepada saya? Anda tidak bisa memaksa saya. Justru kalau Anda memaksa, Anda bertentangan dengan toleransi. Coba, ini loh cara berpikir yang seimbang itu. Baru itu beres semuanya aja. Jadi mengucapkan Natal adalah haram karena mengucapkan Natal artinya apa? Ikrar akan ketuhanan Yesus. Karena kita mengucapkan kepada orang nasib. Dan wahai orang Kristen, orang kaum Kristiani, Anda tidak dosa. Ini adalah masalah sederhana. Anda pun juga ngerti hal ini adalah enggak ada masalah. Cuman kadang-kadang ini umat Islam yang ngaco ini loh, yang sakit itu loh. Kaum-kaum ngaco ini yang pusing itu. Orang Kristen saja mengakui enggak ada masalah kalau ada ucapkan Natal lah. Tidak ada masalah. Itu kalau ada tokonya orang Nasrani itu, tidak usah mengucapkan selamat hari Idul Fitri pun kita tidak marah. Tidak usah masang gambar ketupat, tidak marah. Loh, kenapa dipasang gambar ketupat sama selamat hari Idul Fitri? Karena itu urusan bisnis. Biar orang Islam belanja ke situ, kan lain. Ini kadang sering kita dibikin main-main, tidak. Tapi ingat wahai umat Islam, kita bertetangga dengan Nasrani bukan untuk perang. Kalau tetangga Anda yang Nasrani itu sakit, wajib Anda kasih obat. Kalau tidak, Anda dosa di hadapan Nabi SAW, di hadapan Allah. Indah, kurang apa lagi? Oh, cuma selamat Natal. Tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Dan karena tetangga ada orang Nasrani yang ngerti, dia paham. Oh, ini orang Islam, tidak mengucapkan selamat Natal. Kalau ngasih makan, saya bebas ngasih makan. Kasih kambing, kasih sapi, tetangga boleh. Tapi jangan mengucapkan selamat Natal. Jangan hadiah Natal juga. Saya ingin ngasih kambing kepadamu, hei tetanggaku dan Nasrani. Boleh, dapat pahala itu nanti. Kalau kurang kambing, sapi, dua, tiga. Boleh. Umat Islam ngasih kambing, ngasih sapi, boleh. Tapi bukan dalam irama untuk Natalan selesai. Sederhana. Sekarang bermasalah ada orang munafik. Ngaku atas nama Islam, kemudian ngobok-ngobok ini. Seolah-olah yang tidak mau mengucapkan selamat Natal, ini bertentangan dengan toleransi. Oh, enggak. Tidak bertentangan dengan toleransi. Mohon dijaga masalah ini. Karena ini adalah masalah-masalah yang sangat prinsip. Selesai. Kemudian atribut-atribut Natal, kalau dipaksa, orang dipaksa itu tidak dosa. Kalau dipaksa, orang harus mengerti dipaksa. Paksa yang menjadikan seseorang tidak dosa itu bagaimana? Cara memaksanya. Yang memaksa adalah orang yang lebih kuat dari dia. Dan ancamannya adalah membahayakan tentang jiwa, raga, harta, dan kehormatannya. Kemudian yang ketiga adalah yang memaksa itu bisa mewujudkan paksaannya. Jika ternyata dalam paksaan itu ada terpenuhi syarat-syarat seperti itu, maka kita tidak dosa lagi. Nah, yang masa misalnya anak kecil, awas, kamu minum keras minuman, ini khamr ya, minum. Anak kecil, umur 5 tahun, 7 tahun, minum, kalau tidak minum tak bunuh. Anak kecil yang maksa ini, enggak. Jadi yang memaksa harus orang yang lebih kuat dari kita, dan ancamannya membahayakan kita. Kemudian yang ketiga adalah, dan dia bisa mewujudkan ancamannya kalau kita tidak melaksanakannya. Baru nanti kita tidak dosa. Kalau memang betul terpaksa, kalau memang tidak akan merugikan apapun, ya sudah. Kita lakukan itu semua. Kalau dipaksa sampai merugikan harta kita, tenaga kita, harta kita, jiwa kita, kehormatan kita, maka ikuti. Qalbuhu mutma'innun bil iman, mutma'innun bil imani, tapi hatinya tetap dalam keimanan. Seorang anak gadis misalnya sudah berkeinginan untuk menikah, tapi ibundanya dan ayahandanya masih susah untuk menikahkannya. Maka kami jawab, kami seru kepada para orang tua, hei para orang tua, jangan cari dosa. Ingat ancaman Nabi Allah, masykuk man syakku ala ummati. Orang tua yang mempersulit pernikahan anak-anaknya akan dipersulit urusannya oleh Allah. Pantesan nyungsep terus itu usahanya. Buka pintu halal. Zaman ini bukan seperti zaman bapak-bapak dulu tuh. Aman tuh. Sekarang zaman syahwat, zaman godaan. Zaman ini beda zaman ini dengan zaman dulu. Zaman dulu masih aman pun demikian ibu-ibu kita, orang tua kita nikahnya muda-muda. Zamannya padahal zaman aman. Sekarang zaman rusak nih, lihat. Zaman mudanya ibu-ibu kita belum ada televisi. Zaman mudanya kita ada televisi hanya satu tok. Film gak ada internet, gak ada. Televisi hitam putih miliknya Pak Lurah itu. Kalau pengen berwarna kasih kaca warna itu. Itu pun 4 hari gambarnya tinggal separuh, karena akinya habis. Aman, aman itu sudah. Itu pun lihat menikahnya ibu-ibu pada muda-muda. Ya kan? Muda-muda, ya. Punya anak itu. Masih muda, anaknya sudah gede-gede. Masya Allah. Aman, itu pun masih aman, suasana aman, jauh dari zina dan sebagainya. Sekarang masya Allah, apa nunggu berzina dulu daftar masuk neraka baru dinikahkan putra putrimu? Tolong dengar wahai para bapak ibu ini, tolong permudahkah urusan pernikahan. Kalau masalah belum punya duit, ingat janji Allah, yakunu fuqara yughnihimullah, kalau mereka fakir akan kaya setelah itu. Halal yang penting. Cuman kadang cara hidup yang salah. Harus resepsi habis puluhan juta. Ngapain? Buat modal saja itu. Jangan sampai senang sehari setelah itu pusing berapa bulan karena mikir utang. Ini kan salah berpikir nih. Resepsinya harus gede-gedean. Wah, hanya gebiar. Wah, ketawa sehari. Senyum sana, senyum sini. Ketawa sana, ketawa sini. 2 hari. Besok hitung-hitungan. Utang tuh bayarin. Sederhana yang penting halal. Jika punya uang, bolehlah memuliakan calon pasangan. Akan tapi itu bukan kemuliaan yang sesungguhnya, adalah pengabdian. Bukan harta yang kita berikan, bukan. Semua orang faham makna ini. Seorang istri akan tersanjung dengan pengabdian seorang suami akan tersanjung dengan pengabdian seorang istri. Itu nanti setelah menikah, pasca nikah. Apa artinya nikah, waduh senyum sana, fotonya diabadikan tuh. Oh, makan bersama itu hanya sekali dalam waktu jadi pengantin, itu kan yang nyuruh tukang foto. Setelah itu jangan diri-diri, abang duluan, neng duluan, abang duluan, neng duluan. Enggak pernah ketemu, jauh-jauh nih, masya Allah. Innalillah. Mau apa itu? Setelah nikah itu, bisa. Bukan keuangan, bukan itu. Tolong nih. Adapun ini, kalau ada seorang wanita, Anda berkomunikasi yang baik. Jika Anda tidak bisa berbicara, memang kalau yang berbicara anak selalu dituduh. Dan ingat wahai para orang tua, jika putra putrimu sudah berani meminta untuk nikah, itu artinya sudah pada kebutuhan yang sesungguhnya. Sebab masalah pernikahan adalah masalah yang sangat pribadi. Sangat malu seorang anak gadis berkata mau menikah. Atau seorang anak. Sangat malu. Karena apa? Kecuali kalau sudah berani ngomong, artinya sudah pada kebutuhannya. Maka jangan sampai ditunda lagi. Carikan. Karena ini adalah berkenaan dengan hal yang sangat pribadi. Kalau sudah ada yang berani ngomong, berarti serius. Jangan ditunda lagi. Permudahlah. InsyaAllah. Ada yang ngomong, Buya ngomongnya terlambat sih. Cuma dari dulu. Bukan ngajinya terlambat ini. Semuanya. Kita permudah urusan pernikahan. Baik. Kemudian, sebab kalau yang ngomong anak itu, kadang-kadang seorang ibu itu menganggap anak-anak terus. Kami sampaikan kepada para orang tua, wahai para orang tua, jangan kau pandang anakmu selamanya sebagai anak. Tapi ingat, pandanglah anakmu juga sebagai seorang wanita yang butuh. Punya kebutuhan khusus. Anakmu adalah seorang pria yang punya kebutuhan khusus, bukan anak terus. Kadang orang pandang anaknya anak terus. Tidak, dia seorang wanita dia. Dia punya kebutuhan yang sangat khusus, yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, kecuali dengan cara yang halal. Kalau pintu halal tidak dibuka, akan kebuka pintu haram. Dosanya semua akan ditumpangkan kepada orang tuanya. Mudahkan dosa mereka. Setelah itu rizki. Orang berhasil setelah nikah semuanya. Rata-rata sudah nikah. Gelar-gelar kekayaan. Ini setelah nikah. Apa saja yang jadi pengusaha, yang jadi bupati, jadi bupatinya umur 50 tahun, berarti nikahnya umur 50 tahun baru jadi enggak. Jadi orang kaya nikah dulu baru nikah, karir berkah. Yang kaya raya itu adalah nikah dulu, ngerintis, ngontrak rumah. Yang punya pondok juga begitu, nanti saya pengen punya pondok gede, murid 2000 baru nikah. Oh ya bagus, jadi mbah-mbah dulu baru nikah nanti. Nah. Kita perlu membenahi cara berpikir ini. Apa yang diinginkan oleh orang tua? Kadang orang tuanya sudah cukup, naudzubillah. Kita ketemu. Orang tuanya cukup. Alasannya, nak, kamu belum mandiri, nak. Nanti kasih makan apa? Ya Allah, bapak ibunya sudah cukup. Hartamu untuk apa? Harus karir dulu, nak. Harus punya kerjaan yang mapan dulu. Kau biayai apa? Astagfirullahaladzim. Sehingga anak ini bingung, dilarang menikah. Ada sebagian kamu baru masuk kuliah, kok mau nikah, nak, bikin malu. Anak pamanmu saja kuliah selesai, belum nikah-nikah kok. Loh, kebutuhannya beda. Akhirnya anak diam saja, enggak berani ngomong lagi. Akhirnya kuliah, menyelesaikan kuliahnya gelar sarjana ekonomi, ekonomi plus pezina. Bapaknya yang menanggung dosanya. Awas, hati-hati. Jadi kemudian karena anak kadang-kadang dipandang anak terus, Anda boleh ngomong atau wanita tersebut atau anak tersebut ngomong tidak melalui lesannya sendiri. Orang lain suruh memahamkan kepada orang tua. Diajak bicara yang baik, didiskusikan yang baik supaya paham orang tua. Baik, insyaallah cukup sampai di sini karena waktu. Ada lagi? Paham ya? Orang lain suruh ngomong beres nanti. Kan terjadi pernikahan yang baik, halal. Dan milih jodoh yang benar. Cuman tadi kadang-kadang sebabnya ada sebab. Nah, sebabnya kalau kamu yang buat sebab ya bermasalah. Sebabnya senang duluan. Kalau tidak dengan dia aku tidak mau. Wah, dunia seperti seluas daun kelor. Penyakit. Ini ada sebagian orang. Orang tuanya, harus dia. Kenapa harus dia? Ini biasanya orang jatuh cinta duluan. Ini bukan cara Islami. Sehingga dipilihkan orang tua pun tidak mau bermasalah. Baik, wallah alam bisawab. Baik, Buya. Karena melihat waktu, insyaAllah untuk pertanyaan dicukupkan, Buya. Baik, insyaAllah. Baik. Biasanya ada telepon, karena waktu mulainya tadi terlambat sebetulnya. Kita sebenarnya 1.5 jam. Tidak apa-apa. Ada pengumuman, insyaAllah, pendaftaran SJIKU sudah dimulai. SJIKU. Dan bergegas, karena terbatas kursinya juga. Baik, ini jadi... Kemudian juga, Satu Hati di Al-Bahjah. Satu Hati Al-Bahjah. Tanggal 1 Rabiul Awal, Ahad depan. Bawa semua, jangan lupa. Pagi. Satu Hati di Al-Bahjah pagi. Utamanya adalah pagi. Akan dia datang insyaAllah para guru-guru mulia. Khususnya guru kita, Al-Hafidz Abdullah bin Muhammad Bahrun. InsyaAllah akan datang beliau. Di majlis.